lagu bener ini. Udah punya soulmate ya, jadi kok kalam soulmate, selamat malam kalam. Tomblok, selamat malam tomblok. sampai juga kita di pengunjung acara, pengunjung acara ada di kita.